Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Naqra al-fawaid. Naam, yang sampai gilirannya dibaca. Tahrimun nikah ukhti zaujati wa annahu la yusah. La yusah. La yasih. La yasih. Naam. Haramnya menikahi saudara perempuan istri, bahwa pernikahan semacam itu tak sah. Naam, haramnya menikahi saudara istri. Atau haramnya menikahi saudari istri. Dan bahwasanya itu tidak sah. Bahwasanya itu tidak sah. Bacanya barakallahu fikum la yasihhu. Ditasjidkan di huruf H. Nah, berikutnya. Tahrimu nikahi ar-rabibati. Wahia bintu zaujatihi allati dakhala biha. Wal muradu bidukhuli huna al-wato. Fala yakfi mujarradul khalwah. Mujarradul khalwah. Nah. Haramnya menikahi anak tiri, yaitu anak perempuan dari istri yang telah berduaan dengannya. Telah masuk padanya. Nanti akan disebut di akhirnya, bahwa berduaan saja gak cukup. Tetapi harus benar-benar ada dukhul. Teruskan. Yaitu anak perempuan istri. Maksud berduaan di sini ialah bersetubuh. Tidak cukup dengan berdua di kamar tanpa bersetubuh. Naam. Diperbaiki terjemahannya. Jangan kamu terjemahkan berduaan. Diulangi dari wahia bintu zaujatihi. Ikra. Yaitu anak perempuan dari istri yang telah berduaan dengannya. Yang telah masuk padanya. Apa makna dakhala bahasa Arabnya? Dakhala yadkhulu artinya apa? Masuk. Oh, sudah. Terjemahkan letter lock aja. Iya, terjemahkan letter lock. Terus. Yang dimaksud masuk di sini adalah alwato. Aywa. Bersetubuh. Tidak cukup dengan berdua di kamar. Jait. Tidak cukup hanya dengan berduaan sekamar. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya dukhul itu karena tidak bisa dipastikan, maka cukup ketika suami istri sudah masuk ke kamarnya bersama-sama berduaan, sudah dianggap dukhul. Itu dalam bab lain cukup. Hanya dengan masuk dianggap dukhul. Sehingga dukhulnya dukhul ke kamar berdua. Tetapi untuk menjadi sebab haramnya anak perempuan itu, anak tiri tadi, harus benar-benar terjadi jima. Harus benar-benar terjadi jima. Kalau tidak terjadi jima, walaupun sudah masuk kamar, kemudian sampai di kamar berantem, saya sungguhnya gak senang sama kamu. Saya juga gak senang sama kamu. Emang ada. Itu pernikahan tersingkat di dunia. Setelah akad selesai, tamu-tamu masih belum bubar semua, masuk kamar, kemudian kalimatnya seperti itu. Saya sungguhnya gak suka sama kamu. Saya dipaksa sama orang tua. Saya juga gak suka sama kamu. Lalu ngapain nikahin saya? Oh, berantem, selesai, balik kamar. Terus keluar. Cerai. Berapa menit kemudian setelah akad. Terjadi jima gak? Tidak terjadi. Walaupun ada khalwah. Apa khalwah? Berdua sekamar. Itu khalwat. Jadi yang terjemahkan berdua yang khalwat. Kalau dukhul, terjemahkan dukhul saja. Terjemahkan masuk. Sudah masuk padanya. Dan masuk padanya itu tidak cukup hanya dengan berduaan sekamar. Tetapi benar-benar adanya jima. Baru menyebabkan anak tirinya jadi haram. Kalau seperti tadi, nikah sesaat kemudian cerai lagi dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, maka dia boleh kemudian menikahi anak perempuannya. Baik. Yang ketiga. Laisa al-hajru huna muradan wa innama dzukira liqasdi at-tabsyi'i wat-tanfiri. Jait. Kata al-hajru pangkuan dalam hadis yang dimaksud adalah untuk menjelekkan dan dekatkan. Saya enggak dengar suaranya. Ulangi. Kata al-hajru pangkuan yang dimaksud adalah untuk menjelekkan dan untuk membuat lari seorang. Kalimat innama dzukira belum disebut. Innama dzukira wa innama dzukira liqasdi at-tabsyi'i wa tanfiri. Iya. Artinya yang dimaksud adalah untuk menjelekkan dan untuk membuat lari seorang. Buat apa? Membuat lari seseorang. Iya. Membuat lari itu membuat orang, masa anak yang di pangkuan kita sendiri mau kita nikahi gitu. Jadi kalimat pangkuan itu sesungguhnya tidak dimaksud. Tidak dimaksud benar-benar di pangku, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk qusida biha at-tabsyi'. Tabsyi' betapa jeleknya menikahi anak yang di pangkuannya. Apa pantas itu tanfir untuk bikin orang lari? Wah, enggak mungkin lah, masa anak di pangkuan dinikahi begitu. Jadi kalimat fi hijri tidak dimaksud atau tidak dipahami sebenarnya. Tidak dipahami benar-benar di pangkuan. Tetapi itu hanya menunjukkan tidak mungkin aku menikahi dia karena dia adalah anakku di pangkuanku. Tapi ghairu murad, bukan yang dimaukan benar-benar di pangku, tetapi untuk menunjukkan masa pantas tabsyi, betapa jeleknya anak yang di pangkuan sendiri kemudian dinikahi. Baik. Yang keempat. Tahrimul bintil akhi minar radhaati li'annahu yuharrimu minar radhaati li'annahu yuhram li'annahu yuhram minar radha'a minar radhaati ma yuhrimu minan nasabi yuhram ma yuhramu minan nasabi. Naam. Haramnya menikahi anak perempuan saudara sepersusuan karena mahram sebab persusuan sama dengan mahram sebab nasab. Karena diharamkan karena persusuan seperti diharamkannya karena nasab. Ini om. Perhatikan ini ibu. Ya. Kemudian di sini ada anak kandung waladuha. Waladuha. Yang ini murdhi'. Disusui oleh dia. Ru'at. Ru'at. Ha, disusui oleh ibunya. Taib, anak ini dengan anak ini dia menjadi mahram terhadap ibu ini. Yang ini karena memang ibunya, yang ini karena disusuin oleh dia. Maka dia ibunya dan ibunya. Hanya saja sering dikasih kalimat ibunya sepersusuan. Ibu susu. Maka semua yang menjadi mahram dengan anak ini, yang menjadi mahram dengan anak kandung ibu ini, semua jadi mahram anak susuannya. Paham? Itu makna ma yuhram minar radha'ah, ma yuhram minan nasab. Jadi mahram karena persusuan seperti jadi mahram karena nasab. Persis karena nasab. Sampai para ulama membahas, mengapa kok hukum syariat menyamakan persis seperti anak kandung? Karena sama. Dari satu sisi, yaitu anak darah dagingnya si ibu, bayi ini pun darah dagingnya si ibu. Ada yang protes, bukan kok, bukan darah dagingnya dia, dia dilahirkan oleh orang lain. Iya, tetapi susunya ibu ini menjadi darahnya dan dagingnya. Ya apa ya? Sama, ini juga disusuin oleh ibu ini, sehingga darah dagingnya dari ibu ini juga sama, menjadi besar darah dagingnya dari ibu ini juga. Sehingga sama-sama anak, seperti anak kandung dari hukum mahramnya. Sehingga kalau ini punya suami, ab, maka ini bapaknya, ini bapaknya ini. Bapaknya anak kandung, bapaknya anak susuan. Bapaknya dia sepersusuan. Taib, pamannya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, sama juga. Saudarinya, saudarinya bapak, saudarinya ibu, sama juga. Kesini bibi, kesini juga bibi. Kesini khalah, kesini khalah. Kesini ameh, kesini ameh. Semuanya. Itu makna kalimat yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab. Jadi mahram karena persusuan seperti jadi mahram karena nasab. Baik. Yang kelima. Annahu yanbaghi lil mufti idza su'ila an mas'alatin yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafin aw jahiha an yastafsila an dhalik. Nah, bahwasanya sudah seharusnya bagi seorang mufti jika ditanya tentang sesuatu permasalahan yang padanya terdapat perselisihan pendapat dalam masalah hukum tersebut atau perbedaan sisinya, maka sudah seharusnya bagi seorang mufti menjelaskan rinciannya. Oke. Faedah kelima, anahu yanbaghi lil mufti. Seharusnya bagi seorang mufti pemberi fatwa, idza su'ila an mas'alatin yakhtalifu hukmuha bi ikhtilafi awjuhiha, kalau masalah itu diperselisihkan hukumnya atau berbeda sisi-sisinya, maka hendaklah merincikannya. Taib, diambil dari mana ini? Faedah ini diambil dari Rasulullah SAW tidak menjawab dengan ringkas, itu tidak halal bagiku. Titik. Enggak seperti itu. Berbeda dengan pertanyaan pertama. Ya Rasulullah, nikahi saudariku. Kata Nabi, innahu la yahillu li. Dia tidak halal bagiku. Tetapi ketika, apa benar engkau akan menikahi anak Abu Salamah? Rasulullah SAW menjawabnya lebih rinci. Mengapa? Karena dia ini tidak boleh dinikahi oleh Nabi, bukan hanya satu alasan, karena dua alasan. Alasan pertama, anak tiri. Alasan kedua, dia anaknya saudara sepersusuan. Karena Abu Salama dengan aku pernah disusui oleh satu ibu susuan, yaitu Suwaibah. Mafhum? Barakallahu fikum. Dari sini kita mendapatkan faedah. Hendaklah merincikan kalau ternyata padanya ada rincian. Atau merincikan kalau ternyata ada dua sisi penyebabnya. Terangkan dua-duanya. Ini contoh Rasulullah SAW menerangkan dua sisi tadi kepada Ummu Habibah. Yang keenam. Annahu yanbaghi taujihu sa'il bibayani ma yanbaghi lahu an ya'rid anhu wa ma yakbalu alaihi. La siyama idza kana mimman tajibu tarbiyatuhu wa ta'limuhu kal walad waz zaujah. Nah, bahwasanya seharusnya untuk mengarahkan orang yang bertanya dengan menjelaskan apa yang harus dia berpaling darinya dan apa yang harus dia terima. Terlebih lagi apabila termasuk orang yang wajib mendidiknya dan mengajarinya seperti anak dan istri. Oke. Yang keenam, Anahu yanbaghi tawjihus sa'il. Semestinya untuk diarahkan si penanya bibayani ma yanbaghi lahu an ya'rud 'alaihi wa ma yaqbal 'alaihi. Hendaklah diarahkan si penanya dengan menjelaskan apa yang pantas untuk ditunjukkan kepadanya dan apa yang diterima olehnya. La siyama, lebih-lebih lagi kalau yang bertanya adalah orang yang harusnya kita didik. Apalagi yang bertanya adalah orang yang harusnya kita ajari. Siapa itu? Anak atau istri? Kalau anak kita bertanya, tidak perlu menunggu anak kita bertanya, mengapa? Kamu terangkan sebabnya. Enggak boleh. Karena begini, karena begini, karena begini. Ngerti? Jangan, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Kenapa sih, Bi? Enggak boleh. Berarti dia tidak mengajarkan ilmu. Mengapa kok dilarang? Mengapa kok tidak boleh? Barakallahu fiikum. Dan kalau menerangkan kepada anak tadi atau kepada istri tadi, terangkan sesuatu yang dia paham dan sesuatu yang dia mudah menerimanya. Contoh, masa anak di pangkuanku masih mau aku nikahi? Apa itu? Membuat orang akan, iya sih, masa begitu. Itu tanfir namanya, tabsyi'. Iya kan? Digambarkan betapa tidak pantasnya aku menikahi dia. Jadi tidak boleh. Mengapa? Masa pantas anak yang aku pelihara, anak yang aku pangku, anak yang aku timang, kemudian aku nikahi? Karena itu anak tiri. Ini anakku. Walaupun tidak benar-benar ditimang, walaupun tidak benar-benar dipangku, tetapi maknanya itu anakku, bagaimana mungkin aku akan menikahi? Ini barakallahu fikum adalah penjelasan. Yan bagi an ya'rud anhu wa ma yaqbal alaih. Terangkan apa yang pantas, apa yang tidak pantas kepada orang tadi. Apalagi yang bertanya orang dekat kita, yang harusnya kita didik, yaitu anak atau istri. Sedangkan Rasulullah SAW sedang menerangkan pada siapa? Pada istrinya, Ummu Habibah. 7. Al-Zahiru anna Ummu Habibata fahimat ibahatu uhtu zawjati li rusuli sallallahu alaihi wasallam min babi al-khususiyatu al-khususiyah. Ulangi, min babil min babil khususiyah lahu zalika anna ula qiyas baina uhtu zawjati al-rabiyyati wal-rabiyah wa innama lima sami'at annahu tatazawwaju bi rabiyyatihi wa hiya muharramatu alayhi binasil ayah allati nasil ayah binasil ayah allati hurima fiha al-jam' bainal uhtain dhantu khususiyyah dhannat khususiyati min hadil umum. Baik. Menambahkan dari Ummu Habibah, nampaknya dari Ummu Habibah bahwa Ummu Habibah beliau memahami bolehnya menikahi saudara perempuannya, saudari istri. Ya. Saudari istrinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, tampaknya bahwa Ummu Habibah memahami bolehnya menikahi saudara istri bagi Rasul itu sebagai kekhususan. Kalau Nabi boleh begitu. Ulangi coba, pakai kalimat yang benar. Nampaknya Ummu Habibah beliau memahami bolehnya menikahi saudari istrinya. Istri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikahi saudari istri bagi Rasul, begitu loh. menikahi saudara. Ada pelajaran bahasa Indonesia enggak? Enggak ada. Hah? Apa perlu ditambah pelajaran bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tampaknya bahwa Ummu Habibah memahami bolehnya menikahi saudari istri bagi Rasul adalah dari bab kekhususan beliau. Nah, teruskan. Nampaknya Ummu Habibah memahami bolehnya menikahi saudari perempuan yang dikhususkan untuk Nabi SAW. Saudara perempuan, saudara siapa? Saudara istri. Saudara istri. Saudara perempuan istri bolehlah. Saudara perempuan istri bagi Rasul, bagi Nabi SAW sebagai kekhususan. Sebagai kekhususan bagi beliau. Allahu Akbar. Kalian kerjakan sendiri atau nyontek? Hah? Kamu kerjakan sendiri apa nyontek? Kerjakan sendiri. Ya harusnya paham. Walaupun buku tulisnya kamu tutup, kamu baca adh-dhahir, tampaknya anna, bahwa Ummu Habibah fahimat, dia memahami ibahatu ukhti zaujah, bolehnya menikahi saudari perempuan istri lirrasul, bagi Rasul, adalah min babil khususiyah lahu, bahwa itu termasuk kekhususan Nabi. Karena kalau masalah haramnya mengumpulkan dua bersaudara sebagai istri, itu dilarang dengan jelas di dalam Al-Quran. Dan Ummu Habibah tahu. Hanya saja dikira Nabi punya keistimewaan, Nabi punya kekhususan, itu yang dikira oleh Ummu Habibah. Dzalika annahu la qiyasa baina ukhti zaujah war rabibah, karena enggak ada kaitannya antara saudari zaujah dengan rabibah. Ada kias di sana? Enggak ada kias sama sekali. Rabibah Syekh, Rabibah adalah anak tiri, sedangkan ukhtu zaujah adalah saudara istri. Beda apa sama? Anak tiri dengan saudari istri, sama enggak? Beda jauh. Apakah bisa dikiaskan? Bisa dikiaskan? Enggak bisa dikiaskan karena berbeda. Al-qiyas itu syurutnya harus ada wajhus syabah, harus ada kesamaan. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhus syabah. Yang namanya qiyas harus ada yang dikiaskan dan yang dikiaskan dengannya, dan ada wajhus syabah, ada sisi persamaan. Sekarang apakah sama Rabibah dengan ukhtu zaujah? Apakah sama anak tiri dengan saudari istri? Beda. Apakah bisa dikiaskan? Tidak. Tapi perhatikan. Perhatikan hadis tadi. Seakan-akan Ummu Habibah seakan-akan mengkiaskan, ya Rasulullah, nikahi saudariku. Ketika dia mengatakan, itu gak boleh bagiku. Tapi katanya engkau boleh menikahi Rabibah. Loh, ya apa hubungannya Rabibah dengan saudari istri kan? Berarti yang dipahami oleh Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, al-zahir, tampaknya beliau memahami kalau Nabi bebas, sehingga saudari istri juga boleh dinikahi, sebagaimana anak tiri juga boleh dinikahi. Aku dengar engkau mau menikahi anak tirimu, nikahi saja saudariku. Begitu ya. Seakan-akan mengkiaskan. Kok dikiaskan? Padahal dua yang berbeda, Rabibah dengan ukhtu zaujah, sangat berbeda. Bukan dikiaskan dari situ, tetapi Ummu Habibah tampaknya, nah ini jawabannya di sini. Tampaknya Ummu Habibah mengira kalau Nabi punya khususan, sehingga yang dilarang-dilarang dalam Quran bagi Nabi boleh. Dikira begitu. Sehingga kalau menikahi Rabibah juga boleh, maka menikahi ukhtu zaujah juga boleh. Ya Nabi nikahi saudariku. Wa innama lamma sami'at annahu sayatazawwaj rabbi rabibatihi. Bahwasanya dia kembalinya kepada Ummu Habibah ketika mendengar kalau Nabi akan menikahi anak tirinya, wahiyya muharramah, padahal itu diharamkan di dalam nas sangat jelas, allati harrama fiha al-jama' bainal ukhtain, yang di dalam ayat yang sama tidak boleh pula untuk menikahi dua bersaudara sekaligus, al-jama' bainal ukhtain. Maka dhannat, maka Ummu Habibah mengira khususiyah min hadzal umum, ada kekhususan bagi keumuman larangan tadi khusus bagi Nabi, boleh. Itu yang dikira oleh Ummu Habibah. Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada kekhususan dalam masalah itu, bahwa tetap diharamkan bagiku untuk menikahi saudari istriku dan menikahi anak tiriku, tetap tidak boleh. Juga menikahi anak saudara sepersusuan juga tidak boleh. Mafhum? Baik, iftal kitab. Al-hadithul wahid ba'da 300, hadis yang ke-301. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW, la yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Nah, hadis yang ke-300 agak panjang, maka kalian harus menghafalkannya dari mulai sekarang. Hari apa ini? Hah? Ayu yawmin hadha? Wa ayu syahrin hadha? Barakallahu fiikum. Kalian tahu ini hari Rabu, yaumul arbi'a. Berarti besok enggak ada pelajaran saya toh. Besoknya enggak ada lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin kita ketemu. Berapa hari itu? 4 hari lebih. Ya. Sehingga hafalkan barakallahu fiikum beberapa potong per hari. Kalau tidak bisa sekaligus, harusnya bisa sekaligus. Kalian menghafalkan Quran sehari selembar kan? Ini enggak sampai selembar. Kalau kalian sibuk dengan menghafalkan yang lain, taib, hafalkan sepotong, sepotong, sepotong. Bikin jadi 3. Potongan pertama kamu hafal, hafalkan potongan kedua. Potongan kedua kamu hafal, hafalkan potongan ketiga. Setelah itu, kamu gabungkan. Baik. Hafalkan surat kulhu. Ah, gampang. Hafal. Hafalkan surat tabat. Hafal. Hafalkan surat. Kemudian baca 5 surat. Gampang kan? Tinggal diurutkan. Selesai. Begitu caranya. Ditambah dengan hadis yang ringkas ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa qalatiha. Saya ulangi. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa qalatiha. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangannya. Mana? Khalisah. Aina khalisah? Enggak ada khalisah di sini. Taib, yang keduanya sudah dua kali dibacakan. Ana bi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yajma' bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ah wa khalatiha. Siapa yang hafal? Enggak ada. Yakin hafal. Iqra. Sayyid, iqra. Tayyib, Iqra. Naam, anta. لا يجمع itu hafal semua. Barakallahu fikum. Itu dua baris. Kalau dua baris kamu hafalkan sangat mudah. Walhamdulillah. Naktafi hadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.